Dan kau pergi hari nanti yang kau terang masyati. Dan kau pergi hari nanti masa muda masa bakti. Masa muda masa bakti. Masa muda penuh arti. Masa muda masa bakti. Masa muda penuh arti. Yang kau tanam masa kini kan kau petik hari nanti. Yang kau tanam masa kini kan kau petik hari nanti. Masa muda masa bakti. Terima kasih. Oh, kul huwa elek. Thank you. suasana sebagai teladan. Sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh adik saya, adikku sayang, oh adikku sayang, ini masanya kau kan dimikankan. Adikku sayang, oh adikku sayang, ini masanya kau kan ulhu aile. Nyanyi